curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kiana cerita manding sekang pedalaman Irian Jaya. Rika ngerti lah ya, sing jenengan pedalaman Irian Jaya gue tesiana suku-suku primitif. Suku-suku sing jan kayan-kayane angger ngerti wong asing, kuwi jan gelem dicelep wae dipateni langsung banger ana wong asing dongol nang daerah primitif kuwi mau. Wah, kaya kancane nyung. Kancane nyung critane ya nembe bae bande Kang Banten nembe bae merguru ge. Jenengane Tole. Nah Tole, saking suwene nang Banten ora kemutan dalan maring Cilacap. Kesasar maring Irian Jaya gue. Wala nana be ya, dambar kesasar nang Irian Jaya nang pedalaman primitif gue mau. Ternyata nang kana ya diadang nang sekelompok primitif gue mau jumlahnya ana 50. 50 wong primitif sing kayan-kayane janang gerendeleng nang rai-raine gue kayan-kayane janan ulagi haus darah. Lagi kepengin banget mateni wong, lagi kepengin banget mangan sate wong. Weh. Apa ora kejet-kejet to nih kaya ya? Tiri iki bae langsung yo. Weh. Kekekekekan wong. Aman apa kae? Raine elek kelek. Kulite padha ireng, raine padha dicet bluntang blanteng. Gawa tombak. Ora klamben katokane karo rafia. Lagi nyong nanti kia tuh sasar ke ar badi mari Cilacap malah sasar ke nyong nanti ke ya ano aduh dulu katanya mau pada merek ke aduh berangkat pakai dan yang pada nunjuk nong ada tepak nanyong ke aduh mati ke sih ke nyong aduh ya aloh ke kepribe ke aduh nyong bebali merguru karing Banten ar mari Cilacap malah sasar mari ini ke daerah apa ke nyong ditolongin jajal aduh tapi aduh nyong tapi orali panik ke nyong orali panik ke nyong kudu tenang ke nyong mau lagi arep bali dine ali-ali nang gurune nyong jare nyong nak nemoni bahaya nang aring dalan nyong kon gosok ali-ali nyong angger wis digosok jare mau gurune nyong arep tekan ulungi jajal sing jajal nyong sak Lho, kenapa ki teng dadi mendung ana mendung ki? Ana gledek barang. Aduh, ana apa ki? Wah, iya Kang, ki lagi panik-panike ki mau ya. Kaki Tole lagi wedi banget ki, kena nor dipateni nang suku primitif kowe mau. Nah, siji lawan 50 ya nang gludak ya. Kemutan dua ali-ali dene nang gurune. Jare anggere nemoni marah bahaya, ali-aline digosok langsung gurune teka nulungi. Lah, temenan ki. Barang wis digosok ali-ali ini, langit berubah menjadi mendung. Halilintar di mana-mana. Barang terus kayak gue, kanan-kanane ana suara sing asale kayan-kayane nang dhuwur langit, menggema suarane. Kayan-kayane gurune teka ge lo kayan-kayane luar nudungi kayane lo tilke bayo. Kemana hutan si kepriwe kenyong aduh nyong dipateni kena suku primitif tulungilah guru nenyong teka guru aduh nyong armati ke mulidar mati si kiki kepriwe ke kok sia-sia nyong limer guru mari rika guru ngelmu nerika udah sedamal nana nyong kan gak nyong mati si kiki ke hei anakku kebeten ya kebeten tapi ulit kebeten lah jangan ngasih menurut jajal kato kek ngisi-ngisi nak paling gede aku jauh-jauh apa dandani disini ke katokan jajal aja dilorot-lorot tangan gue ya katokan nyong ngantek lorot guru aduh guru nih nyong teka alhamdulillah aduh matur nuwun ke kepriwe ke guru ke nyong ngerti pateni yang suku primitif kakek banget kek wongnya kek pada baris kek aduh pada nyekli tombak karena sing nyekli panah kek kepriwe ke duh guru nih nyong tulungin jajal aduh gue rasa khawatir ajalmu durung siki kematianmu ya urung ngarep siki ora usah khawatir sing tenang atine ditenang nang dipit lah ya kon tenang kepriwe nyong iki lah jan ora ana wong dewek kandane sisi lawan seket ya kejet-kejet nyong ya guru tenang bisa tenang apa kok sih ya kowe wis merguru maning nyong aja khawatir kowe durung ngarep mati siki Angger kuwi menuruti kata-katane gurumu kiye. Wis, manut bae karo perintah nyok. Kuwi ngelingak ngisor, ngelingak ngisor kuwi. Nang jejer sikilmu ana watu cacahe telu. Cukup salah siji sing tengah langsung serampangaken maring pimpinane sing primitif kae. Cepetan. Wah, temenan guys, dulur. Ke ternyata kakek tor deh, manut bae omongane gurune, omongane suara si menggema gue miki. Nangis sorana watu, telu, dijukusin tengah, langsung sekuat tenaga ngau tenaga dalam, serampang akan maring, batu ke pimpinannya primitif gue mau, seplok. Wah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata, barang pimpinannya wis diserampang watu, pimpinannya grudak, grudak, metu getiyeh. Malah keton-ketonnya kayak luar mati kayaknya tuh. Nah, otomatis kesakit wong primitif kayak mau langsung kesuh, naik darah, tambah jengkel, langsung gue wong siji gue diserbu nang suku primitif gue anak wong sakit. Aduh, kayak keprimitif gurune, aduh, kayak tadi pada merah kafe gue, aduh, pimpinannya sakit ini nanyong, kayak keprimitif gurune gue, aduh, kayak tulungin yang guru. Bagus, bagus. Kowe wis nuruti perintah nyong. Nah, nek mau kowe pancen durung arep mati, tapi sekaranglah ajalmu sudah tiba muridku. Loh, maksudnya apa kene guru? Jarane ngurung arep mati siki, mau rekane ngomong. Tapi bener mbok omongane gurune kowe, mau gue urung saatnya gue gak mati, tapi nek siki gue nembe kuat mati gue. Kentil. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.